hesa karya wigena miwah sining wana sokeng tinunung wis lulus lampahing ngreta titiyaning nata duta ingkang kamargan turuting dranggung jejel pipit para tiyang pedusunan sami kepingin ningali dhateng wong agung Dwarawati jaler estri prawan lanjar somahan jejaka dudha kakang pikun sami ngebiyuk sareng mapan ing urute margi persasat pager manungsa kiwa tengening marga keladu ing kondo wong sesadian tilar dagangan tiyang tanem ninggal sabin wong adang nilaraki dandang sawaneh wonten rondo lanjar anyaran kaduk besus sugih wirogo pinuju ngadi busana dereng paripurna semelang kantun ing damel lajeng gugup lumajeng amung memantalan gelung udar kemben sesingsal mboten kadamel raos parandira sampun kantun ing damel pakempalaning para putut manguyu janggan kapiar sumyung ngucapaken mantra manadukara minangka sesanti mrih rarjaning lampah mboten namung ngembungaken para dewa widodari manungsa kula ingkang sami ngurmati marang tindaking sang nata duta medyanto kutu-kutu walangato gemiwah taru tuwuh surya candra kartika lamun biswa tata jalma asung mangayu bagya dhateng tindaking sang katong nggih nyarsa murungaken banjir getih sarah bangking negari ngastina ora ning mandira ingkang kumrembyah kasisaning maruta lunging gadung malengkung temelung samargi-margi entane kaya ngawe-awe marang sanata duta enggal prapteng nagara ngastina lawa-lawa gumandhuling pangkebet-kebet hesmu susah yen to saketa muwus kados sami pitaken pagene ya dene Pandhawa tanana ingkang tumut pribadi minta marang wangsuling praja Ngendra Prasta kang Sekar Tanjung ruruhan belasah lesah kadi susah lebet datan wuninga marang pamadyan ing Pandhawa Dyan Harjuna tumut marang sanata duta minta marang wangsuling Ngendra Prasta nalika mangke sampun dumugi wanci serap surya Narendra Dwaraka sigra kampir marang kasatriyan panggombaan nyipeng wonten ing kasatriyan panggombaan wonten para jawata samaya mahawani ngantariksa nenggo dhumateng wanci enjang arso nderek lumawat prapten nagari ngastina wanci dalu sampun kamargan biar pajar ponang surya sampun sumorot anyoroti marang isining bawana anyarengi wanci enjang Prabu Duryudana ketinggal sampun lenggah ing singang sono gadhep paran-paraning praja nyata lamun Narendra ngastina nata ingkang kirang lana bebudene Yeah. kiblat kulon katon mendung hangen danu hangalingi prabaning sinelo sunaring kilat tati sesautan yayah kilat ing Hyang Rudrapati kang ngarso handilat telenging bumi tatanono peksi ingkang mibelabet mulat petenging jagat tinapeking himando temanggrahit koyen to bakal jawah dres war kelawan lesus sesawangan mung katingal cemeng hanggam mengergemeng sinawung jenggeleking gunung kendeng tetukulan yang layung mabet kaperbawan dening sepining sumasana sisi wetan perneng samudro winates gisit tinebing jurang kang sarto selo karang katingal kurang permono labet wis dungkap surup surya ambung swarane ngombak ingkang katempuh marupta kapiyarsa byuram-byuran jumalegur hambentur watu karang wasana hangrangsang pesisir balabar ing pasir kang gumelar sawetara peksi lawat lawan raja wali taksih wani saliweran sesambaran sanginggiling samudra sekedap-sekedap anglayang nilingaken dununging minaja ladri kadadahan iup nyaut soleng memangsan dadya kaget puneng Burantaya pinggiring kali kenong ana kedaton ingkang minangka lindah sarwit bawirata sentosa aningih menika ta gumelaring karaton ngastina ya nagari Gajah Uya ya sinebat ing liman benawi purayaga ngadhapur joglo rinengga sinambung wis mohawangun jamur barat kang nedheng megar tuwin bangsa bebanjengan ingkang sedaya katingal teguh sentosa turuta rinengga-rengga datangku jiwa saka guru sila perbata telung perangkul gedhene kaukir tinatah tinaturengga ginambar sisi ing naga sinangga umpak gungagik swasa kapindho ing kang jamang megaring kembang terate jerambah sila kaca jejo binalindes jenar cinawi cakrik kukila gilar gilar yayah babut kang ginelar talundhake sila rekta satebah ambane sak cengkang kandeli tinundha-tundha cinandi hanjoging palataran jembar kang tanpa pagut sinambet gemelaring alun-alun sedaya wewangunan pinayu werksa barlian kang wusirep tirinak sesirapan lebeting puri sinar tanrenggan damar sewu tanpa wicalan katon rinunce-runce sutrino migadeng gegandengan katingal renteng-renteng sarwa patut beteng kandel jagang jurang ubengi kedaton ngastina wimbuh rinajek waja dapur warastra katon gapur hawangun menara jinangkepan wiworata san blebekan rangkep songo tengahing ngalun-alun tinanduran waringin kurung sekembaran minangka tandha ateging praja dalah rineksa dening mriyem pusaka ngastina nama Kiai Dudha tuwin Kiai Dendha katingal ngaglah bergagah kaya-kaya tansah tangguh prayetning gewuh saguh brastra marang mungsuh petila kadaton ngastina datan mantra-mantra sesananing jalma manungsa kinon saking mandro opan nyayah kayewangan kangit cowantah labet saking indah tuwin sentosaning wewangunan ingkang pinara ing pasiwakan nggih nalendra ngastina dijuluk Prabu Duryudana nalika lenggah Prabu Kurupati sampun jangkep paran para praja nenggih Sang Reksi Bisma Prabu Sarya Pandita Durna Prabu Asukarna datan kang tunarangka praja pati sengguni samya cumadhang marang Sang Nata Prabu Duryudana kang paring pangandika Bye. Tamaning noto perputi bawa leksono wong liri perputi mangko kowo hingdriya wong kung tenyo paring tono kekanjer saben dina li kang bawa leksana Hana topi pangandiko Kangjeng Eyang ing ngetal kondo. Putu Prabu Duryudana apa? Mbok bilih Eyang Premban sampun midhanget. Bilih mangke para kadang Pandhawa sampun nglampahaken duta malih. Manut katarangan ingkang pinangka dados pangawak duta. Pepunden kula ing Dwarawati Koko Prabu Sripa. Malah kala wau dalu miturut katarangan nyipeng sare wonten ing panggumbakan panuwurunga dinten enjing menika mboten dangu Kakang Prabu Kresna tumuli badhe prapteng stinggil ngestina ngriki Hyang Hyang Penemban. Iya ya pancen kaporo nyoto butu pun kaki wis uga midhanget. Manawa dina iki putu Prabu Bathara Kresna pinangka pangawak Pandhawa kaduta prapteng praja Ngastina mestine kepingin bakal ketemu kelawan putu Prabu Duryudana. Keparing ingkang wayah nyuwun dawuh saking Eyang Penemban menggah kados pundi badhe penampi kula dateng pratanipun Koko Prabu Kresna menika mangke. Putu yen putu Prabu isih keparang midhangetake marang ngaturing pun Eyang Ngetalkanda panyuwune pun kaki marang putu Prabu anggonira hananggapi bakal prataning sinuwun Prabu Kresna iki mengko aja nganti dipadha kaya nalika jaman putu Prabu nanggapi marang praptaning Narendraing Pancala Prabu Durpada ingkang uga dadi pengawak Pandhawa. Putu Prabu pun kaki banget kurang karenan marang selaganing Kurawa ingkang katon dak siya marang Prabu Durpada inguni. Ing mongko ingkang bakal prapta ana ngrasaning putu Prabu iki mengko pangejawantaing Sang Hyang Suman dewa kang juru handum kabahagian. Aja nganti cilik gawe runtik gedene banjur dak siya marang putu Prabu Durwati hawit yen to nganti kurang karenan panggalihing sinuwun Durwati gedene siniyosiya dening para Kurawa. Oh putu pun kaki wedi marang welak ing jagat lan pun kaki ajrih marang kamurkaning Sang Hyang Wisnu lamun ta wis Triwikrama ingkang mangkono putu gegandhengan wis rambah kaping pindho nggone Pandhawa duta monggo nyatane durung ana karampungan saka putu Prabu lan wangune ana titik-titik putu Prabu bakal nyukengi negara Ngamarta sak jajane. Yen to mengkono kelakone putu Prabu apa ora teges putu Prabu bakal nglincati marang janji kang wis kewedhar. Monggo nyatane Pandhawa gawus nglakoni marang surasaning perjanjian. Kaya ngapa susahing pikir para Pandhawa nggone pisah kamulyan 12 taun mapan ana madyaning alas Kamiyaka. Namur laku suwene setahun mongko kabeh wis dilakoni. Mula ndak jaluk putu Prabu uga kepareng minangkani marang surasaning perjanjian kanthi lila legawa. Masrahake kamukten ngamarta marang tanganing Pandhawa. Dasar kuwi ya sing bebodro Pandhawa dhewe. Malah ora mung iku nggir panyuwuning pun kaki Pandhawa lilanana melu ngrasakake kamulyan tilaraning wong atuwane yaiku wujude negara Ngastina ora ketang sak propirane paringna marang Pandhawa karep ben melu ngrasakake tinggalane wong tuwane. Yen pancen nggir manuk waton praja nyebutake yen Sudarma kuwi seda atmaja kang gumanti nata majaning sawargi Prabu Pandhu dudu Kurawa nanging para Pandhawa. Ewadene Pandhawa mung trima babat Wanamarta Ngastina kanggo mukti putu Prabu Duryudana sakadan ya mung jroning mukti aja nganti lali marang kang muktekake. Putu panyuwuning pon kaki negara Ngastina aja nganti kanggo rebutan ajang paprangan kuwi pun kaki kurang mrayogake. Sak temene upama pun kaki kuwi biyen gelem jumeneng nata mestine Prabu Duryudana ora bakal lenggah singangsana lan Pandhawa uga ora bakal duwe pangarep-arep tumrap tilarane wong atuwane. Sebab apa mestine iki biyen tilarane wong atuwaku ya nggir tinggalaning pepundenku ning apa to sababipun kaki moh mukti sepisan nglabuhi wong tuwa ngaturake bekti kunjuk marang pepundhen kaping pindho pun kaki darbi pangajap mugo tedak turun darah Kuru lan darah Barata bisa mukti bebarengan. Mongko Putu Prabu ingkang nerosake marang asmaning darah Kuru, tak suwun Putu reksanen asmaning darah Kuru udinen manunggaling darah Barata. Aja kongsi pun kaki nyumurupi kahananing praja tilaraning wong tuwa mung kanggo wajang pasulayan. Mengkono Putu mungguh kang dadi aturku. Nggih. Eyang Premban marayogiaken negari Ngamarta dipun pasrahaken dhateng Pandhawa. Ugi saperangan negari Ngastina dipun paringaken dhateng Pandhawa. Mengkono kang dadi kersanipun kaki Putu penggali ning penggali. Nggih, ngaturaken pendhuwun. Promo Rama Prabu ing Bandaraka. Nuwun kula nggih. Mbut kita namung sekelimah kepareng kula nggih nyuwun dawuh saking pepundhen kula ing Bandaraka. Ih. Mestinipun pun bapa mboten menang gadah atur perkawis menika nggih, awit menawi kula raos menika perkawisipun Pandhawa tuwin perkawisipun Kurawa. Mongko kula menika sanes Pandhawa ugi sanes Kurawa, kula menika tiyang Bandaraka. Wonten mriki menika namung menika dados tamu kula tuwi dhateng anak mantu. Ewadene menawi pun bapa kelilan matur nderek urun rembak perkawis menika inggih. Nggih Rana Prabu. Atur kula tanah sanes namung nayogyani dhateng sabdanipun kenging yang ngetal kondo nggih. Mawanti-wanti atur penyuwun pun dhateng anak Prabu. Mugi lila ing penggalih negari Ngamarta kapasrahna wangsul dhateng kadang paduka Pandhawa. Tuwin mboten namung Ngamarta kemawon, Ngestina sawetahipun inggih kepareng maringaken dhateng Pandhawa. Mboten kok namung sapirangan menika mboten. Sampun ngantos negari dipun prail-prail, dipun pontho-pontho menika kula kirang sarujuk. Sawetahipun negari Ngastina kula tri maringaken dhateng kadang paduka Pandhawa. Kanthi dasar sabdanipun yang penembaning takondo kalawau kengeyang sampun paring dawuh menawi wewaton praja nyebataken Sudarma Sedo Atmaja ingkang gumantos nata mongko rumiyin Ngastina menika ingkang jumeneng nata sawarga Yayi Pandhu sampun satrepipun menawi anak Pandhu ingkang kedah ngentosi keprabon negari Ngastina. Anak Prabu menika nuwun sewu dapur nyuwun ngampil dhateng kadang paduka Pandhawa ing ngatasé nyilih kok ora dibalik-balikke. Ibarat kaya wong ngemut gula bareng krasa legi kok njur dilek sak lodhonge niku njur pripun. Kok banjur milik barang kang melok kesusu malak sebab mung keselak muluk menika kula kirang prayogi nggih. Tiyang gesang menika menapa to nggih ngapun padosi. Kajawi madosi dhateng kabetahaning gesang namung ingkang wigatos menika lugunipun namung asma kok nggih asma. Sampun ngantos anak Prabu Dayadaya ngukup jenang namung kepareng ngudi dhateng jeneng langkung rumiyin. Menawi anak Prabu sampun kepareng ngukup dhateng asma pikantuk asma, oh kamukten menika badhe dumugi piyambak nggih menika saestu. Namung kosok wangsulipun menawi ngantos anak Prabu menika mugengi mongko sanes kagungan paduka piyambak agengipun ngantos dados deredah. Wah menika kok nuwun sewu para disarupa capanipun nggih dipun lakon tiyang sanes kok kirang prayogi dhateng talingan upaminipun mekaten. Wah Prabu Duryudana sak kurawane kok banjur ngendon ana praja Ngastina mongko dudu duweke kok ora eling wis ngampil tur ora nyewa ora kelingan karo sing nyilihke. Wah menika lajeng saru nggih rasmanipun saru. Menawi anak Prabu kepareng maringaken negari Ngastina tuwin Ngamarta sampun kuwatos bab perkawis mulya paduka pun bapa ingkang panggil. Mboten kok nama kula menika umuk menika mboten. Kula ingkang nanggel dhateng sugeng paduka sak brayat. Dasaripun kula menika ngrumaosi dados mara sepuh paduka dere rate peparing menapa-menapa. Menawi anak Prabu kepareng mangsulaken Ngamarta tuwin Ngastina dhateng Pandhawa nggih Mandaraka kuwaturi ngagem nggih monggo Mandaraka kula pasrahaken anak Prabu. Mboten ndak mawi ngengeh-ngengeh. Perkawis Buri Serowo kalian Rukmarata mangke kula padosaken papan piyambak. Kula wantun ngaturaken pangorbanan wujud kamukten namung sabab kepingin nguningani dateng anak-anak kula sekata sami rukun. Pandhawa menika sinten, Paduka menika sinten? Nggih. Lelampahan ingkang kewuri sampun ngantos dipun lajengaken, anane mung tansah pasulayan, mung tansah congran. Menika kula kirang rayogekaken nggih. Margi wong nyatanipun Pandhawa menika tansah kadang Paduka piyambak yang dijiwet ijik krasa katut daginge. Menika nggih. Nggih. Matur nuwun sabdanipun Kangjeng Rama ing Mandaraka. Bapa Durna, Bapa Durna. Kula nuwun wonten dawuh kira anak Prabu. Inggih kula suwun dawuhipun Bapa, mboten kita namung sekelimah keparenga medhar sabda. Oh, kira anak Prabu kula badhe matur menapa to, Nger? Sampun mboten kirang kathah sabdanipun kengeyang ngetakon dhateng Kang Rama ing Mandaraka. Ingkang sedayanipun mawi lelambaran kautamen. Menawi kula kadawan munjuk, kula kok mrayogekaken sanget dhateng sabdanipun kengeyang tuwin Kang Rama ing Mandaraka, nggih. Jumbuh kalian kewajiban kula dados guru. Dados pujangga, dados dwija. Kedah saged ngrukunaken dhateng siswanipun nek nganti murid padha ora rukun sing entuk elek dudu murid ning malah gurune. Guru rasa ngrukunke murid ki guru cap apa lho menika nggih.